Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita berjumpa pemirsa dalam pengajian Tafsir Al-Misbah, mengenal Juz Amma bersama Ustadz Quraisy Shihab. Saya Sandrina Malakiano. Pembahasan kali ini pemirsa adalah mengenai surat At-Tariq yang turun di Madinah dan terdiri dari 17 ayat. Surat ini membahas mengenai pemeliharaan Allah Subhanahu wa taala terhadap diri manusia, berikut pencatatan amal perbuatannya. Untuk itu Allah menugaskan malaikat untuk mencatat seluruh aktivitas yang dilakukan umat manusia. Di samping itu, Allah juga memiliki rencana terhadap setiap individu dan akan segera turun tangan jika ada yang bermaksud untuk mengubahnya. Kemudian Allah meminta manusia untuk melakukan perenungan. Merenung tentang dari apa ia diciptakan. Untuk lebih jelasnya, bagaimana proses penciptaan manusia? Kita simak ulasan Ustadz Quraisy Shihab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa kafa wa salatan wa salaman ala ibadihi alladzina istafa wa ba'd. Kali ini kita akan membahas surah At-Tariq atau ada juga yang menamainya surah Was-Sama'i wat-Tariq. Surah ini menurut sementara ulama merupakan surah yang ke-36 yang diterima oleh Nabi. Di sini sekali lagi kita menemukan Allah bersumpah. Was-Sama'i wat-Tariq. Demi langit dan At-Tariq. Nah, saya mau jelaskan dulu apa arti At-Tariq. Taraqah itu berarti mengetuk. Biasanya kalau mengetuk ada suaranya. Oke. Itu sebabnya jalan dinamai tariq. Karena apa? Karena kalau orang berjalan itu terkadang terdengar suaranya bagaikan mengetuk. Apalagi kalau pakai sepatu baru atau sloper baru ya. Tok tok tok. Selanjutnya, kalau ini makna dasarnya, kemudian ini berkembang. Biasanya suara ketukan di malam hari lebih jelas daripada di siang hari, karena senyapnya. Nah, maka At-Tariq lantas diartikan sesuatu yang mengetuk di malam hari. Ini berkembang lagi maknanya. Sesuatu yang terlintas di dalam pikiran, keresahan, itu biasanya lebih banyak datang di malam hari dari siang hari, karena orang sibuk. Maka keresahan juga dinamai tariq. Nabi ada berdoa, Allahumma inni a'udzubika min tariqil himam. Saya berlindung daripadamu dari keresahan yang datang di waktu malam. Orang yang punya utang itu biasa lupa utangnya di siang hari, malam baru ingat, ya. Kata at-tariq yang begitu banyak maknanya dijelaskan sendiri oleh Allah apa yang dimaksudnya dengan at-tariq, yaitu an-najmus saqib. Nah, jadi an-najmus saqib ini salah satu contoh dari penafsiran Al-Qur'an terhadap Al-Qur'an. Allah menafsirkannya. Yang saya maksud dengan at-tariq adalah an-najm, bintang. Bintang as-saqib. Saqaba artinya menembus, berlubang. Cahayanya bagaikan melubangi kegelapan. Jadi bintang yang sangat terang. Allah bersumpah dengan bintang yang sangat terang. Ada perbedaan antara An-Najm dan Al-Kaukab. Kita pernah baca, wa izan nujumun kadarat. Kita baca juga, wa izal kawakibun tasarat. Najm itu adalah bintang yang cahayanya dari dirinya sendiri. Matahari itu bintang, salah satu bintang. Nah, kalau kaukab, benda langit yang mempunyai cahaya tapi bersumber dari, bukan dari dirinya, seperti bulan. Oke. Yang penting, Allah bersumpah dengan demi langit dan bintang yang tembus cahaya. Was-sama'i wat-thariq. Tetapi sebelum dia menjelaskan apa yang dimaksudnya dengan at-tariq, kalau kita baca di sini, wama adraka mat-tariq. Apa yang menjadikan engkau mengetahui tentang at-tariq? Kamu, wahai Muhammad, siapapun tidak tahu itu at-tariq apa. ini suatu yang sangat agung, ini suatu yang sulit dijangkau oleh nalar kamu. Karena apa? Dia bintang yang tembus cahayanya. Kita tidak tahu bintang itu apa. Sebagian dari bintang yang kita lihat sekarang cahayanya ada, itu sudah punah. Bintangnya sudah tidak ada. Karena jauhnya, cahayanya baru sampai sama kita. Padahal barangnya sendiri sudah punah. Bintang banyak sekali. Sehingga tidak mungkin manusia itu menjangkau bintang-bintang itu. Jumlahnya saja diperkirakan boleh jadi ada 100 miliar bintang di galaksi kita. Ini kebesaran Allah subhanahu wa ta'ala. Yang bisa nampak di mata kita, mata telanjang hanya 6.000 bintang. Sesuatu jalan berkata beribu-ribu bintang di langit. Mestinya bermiliaran bintang di langit ya, bukan beribu-ribu bintang di langit. Oke. Nah, Allah bersumpah dengan bintang itu. In kullu nafsin lama alaiha hafiz. Ada yang baca in kullu nafsin lama alaiha hafiz. Setiap jiwa hafiz ada pemeliharanya. Setiap kita ini ada pemelihara kita. Apa yang dimaksud dengan pemelihara itu? Ada dua makna yang dikemukakan oleh ulama. Yang pertama, setiap jiwa ini ada malaikat yang mencatat amal-amal kita. Ya kan? Kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun. Itu dia memelihara, dia mencatat, dia mengetahui. Yang kedua, dalam arti memang memelihara. Memelihara. Dalam Al-Quran dikatakan walahu muaqqibatun min baini yadayhi wa min khalfihi yahfazunahu min amrillah. Setiap orang, setiap kita itu ada pemelihara kita dari malaikat. Saya mau beri contoh. Ada orang naik pesawat, banyak naik pesawat, pesawatnya jatuh, mati semua. Boleh jadi tidak, boleh jadi ada satu. Itu apa itu? Itu karena dia terpelihara. Allah ini mempunyai rencana. Wa ma khalaqna as-samawati wal arda wa ma bainahuma la'ibin. Wa ma khalaqnahuma illa bil haqq. Kami tidak menciptakan langit dan bumi ini main-main. Kami punya tujuan. Begitu ada kegiatan manusia yang bisa mengalihkan dari tujuan itu, Allah turun tangan. Seperti kita duduk di sini, anak kita main, yang penting kau main. Begitu dia ambil pisau, mau robek karpet, saya turun tangan. Itu yang dinamai inayatullah, pertolongan Allah. Ya, ada pertolongan Allah, pemeliharaan Allah. Manusia buat obat nyamuk, mau membasmi nyamuk. Nyamuk tidak terbasmi. Lahir lagi nyamuk-nyamuk baru yang tidak mempan dengan obat itu. Kita buat lagi lahir. Itu pemeliharaan Tuhan. Nah, itu setiap jiwa kita ini ada rencana Tuhan menyangkut kita. Nah, itu yang dimaksud in kullu nafsin lama 'alaiha hafiz. Baik. Kita mau lihat lagi, kita mau lihat. Allah bersumpah demi bintang. Ya kan? Hai manusia, kamu jangan duga Tuhan tidak pelihara kamu. Buktinya apa? Di malam hari kamu berjalan, di laut kamu berjalan, kamu tidak tahu arah. Bagaimana caranya kamu mengetahui arah? Sampai sekarang, wa alamatin wa bin najmihum yahtadun. Dengan an-najm, orang bisa tahu arah. Dari dulu sampai sekarang begitu. Itu pemeliharaan Tuhan. Ini salah satu contoh pemeliharaannya. Mari kita lihat kalau kita fahami ayat ini dalam arti mencatat amal. Hai manusia, jangan duga Tuhan tidak tahu kau punya amalan. Kamu kan sembunyikan amal-amal kamu bagaikan berada di dalam kegelapan. Iya. Tuhan tahu atau tidak? Tuhan tahu. Persis seperti cahaya bintang menembus kegelapan. Betapapun kau mau sembunyikan, walaupun di malam hari, Tuhan kuasa. Sebagaimana Tuhan kuasa membelah langit dengan cahaya bintang sehingga terlihat, begitu juga kamu, Tuhan kuasa untuk membongkar kau punya kesalahan-kesalahan mengetahui kok. Itu apa namanya? Was-sama'i wat-thariq wa ma adraka mat-thariq an-najmu tsaqib in kullu nafsin lamma 'alaiha hafiz. Kalau begitu kamu itu lemah. Tuhan itu maha kuasa. Untuk menunjukkan kuasanya, Dia mengajak manusia berpikir tentang dirinya. Falyanzuril insanu mimma khuliq. Kau mau tahu kelemahan kamu? Perhatikanlah dari apa kamu diciptakan Allah. Baik, mari kita lihat satu fragmen untuk kemudian kita berdiskusi menyangkut ayat-ayat kita. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hei, Rudy ya? Ya, benar sekali. Alhamdulillah, hirobil alamin. Mimpi apa aku semalam ini? Gimana kabarmu sekarang? Baik-baik saja. Suami kamu sudah pulang? Belum, Rud. Tadi sudah janji mau ketemu jam 9 di sini. Barusan dia keluar. Tapi cuma sebentar kok. Cuma mau ganti oli mobilnya. Macet kali ya. Kau tunggu saja ya. Yuk masuk. Ah, gak enak nih. Suami kamu kan tidak ada di rumah. Biar aku tunggu di sini saja. Ah, gak apa-apa. Kayak aku ini siapa. Yuk, yuk masuk yuk. Silakan duduk. Mau minum apa? Ah, teh panas saja. Oh ya, gimana kabar anak Nana? Oh, baik. Bentar ya. Sudah. Eh om, dulu om pacar mama kan? Ngaku aja deh om. Siapa nama kamu? Adi om, Agung Setiadi Aris Putra. Nama yang panjang sekali. Om, hidupnya kenapa? Ha, ketipu. Ha, ketipu. Ye, ketipu. Ha, ketipu. Adi, ayo keluar. Gak baik anak kecil ikut ngobrol sama orang tua. Ya, mama. Sorry ya, Rut. Anakku yang satu itu memang nakal sekali. Gak apa-apa. Namanya juga anak-anak. Anakmu yang lain mana? Ada. Di dalam, biasa lagi belajar. Yuk diminum. Terima kasih. Kadang-kadang aku berpikir, kenapa ya Rut, perilaku anak-anak itu berbeda-beda. Padahal dari kandungan dan bapak yang sama. Ada yang nakal, ada yang baik. Apa dari pengaruh makanan? Atau dari apa ya? Pusing lah lo mikirin itu ya. Aku sendiri juga tidak tahu. Pernahkah kamu tanyakan tentang rezeki yang didapat suamimu sewaktu kamu mengandung anak pertamamu? Kalau nanya yang itu sih gak pernah. Tapi memang suamiku dulu pekerjaannya gak bener. Tapi setelah ia punya anak pertama, dia sadar. Kemudian dia bekerja dengan baik sampai sekarang ini. Ya, alhamdulillah. Mungkin itu penyebabnya. Nina. Ya, Ma. Nah, ini anakku yang kedua. Cantik kan? Ada apa, Ma? Sini, Mama kenalin sama teman Mama sewaktu SMA. Tung Rudy. Dia itu calon doktor politik internasional dari Harvard University. Sana kenalan dulu. Nina Aristianti. Nina kelas berapa? Kelas 6 SD, Om. Oh. Nin, telepon Bapak ya. Bilang kalau Om Rudy sudah di sini. Ya, Ma. Ah, enggak usah. Biar aku saja yang nelpon. Halo, Aris ya? Aku sudah sampai di rumah nih. Bagaimana ini? Aku tidak bisa lama-lama menunggu di sini karena aku jam 11 ada janji. Wah, kacau nih, Rod. Aku terus bermacet di bypass nih. Maaf, bagaimana kalau kita ketemu lagi besok? Oke lah, tapi di mana? Ya, di tempat dan jam yang sama. Oke? Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dia pasti nyesel deh. Kan udah janji, malah ditinggal pergi. Sudahlah, no problem. Besok kan aku kesini lagi. Sorry ya, Nik. Aku pergi dulu. Terima kasih. Makasih juga. Salam buat istrimu ya. Insya Allah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, silahkan yang mau bertanya. Ya, Ibu, saya, Pak Ustaz. Ya, terima kasih. Tadi kita telah lihat tayangan Pahmen bahwa manusia diciptakan dari jenis yang sama, yang namanya sperma. Yang membuat saya heran dan sekaligus mau bertanya, kenapa hasilnya berbeda-beda, baik dari rupa maupun akhlaknya? Pertanyaan saya, perbedaan itu disebabkan oleh faktor apa? Gizi yang dimakan ibunya atau perilaku orang tuanya saat anak itu dalam kandungan? Mohon pertanyaan Pak Ustaz, terima kasih. Iya, kalau kita merujuk ke ayat-ayat Al-Quran, ada beberapa hal yang menarik. Yang pertama, ketika Allah berbicara tentang kejadian Adam, Allah menyatakan atau menunjuk kejadiannya dengan kata khalaqtu, saya yang mencipta. Ketika itu belum ada ibu bapak. Tapi ketika dia menunjuk tentang reproduksi manusia, Allah berfirman, laqad khalaqnal insan, sesungguhnya kami telah menciptakan manusia. Kata kami ini menunjukkan sudah ada keterlibatan selain dari Tuhan. Jadi ada Tuhan, ada selain dari Tuhan. Memang Allah menyatakan dalam surah yang lain, kita pernah jelaskan, fi ayyi suratin masya'a rakkabak, dalam bentuk rupa apapun yang dia kehendaki, dia menyusun rupa kamu. Nah, penyusunan rupa ini itu melalui satu sistem yang ditetapkan Tuhan. Ini kita masih bicara rupa, belum bicara akhlak. Ini ada sistem. Dari sini ada yang dikenal dengan hukum-hukum kewarisan. Boleh jadi anak seperti ibunya, itu ada hukumnya. Boleh jadi anak seperti bapaknya. Ada anak tidak seperti bapaknya, tidak seperti ibunya, boleh jadi seperti kakeknya. Itu ada hukum-hukumnya, ada ketetapan yang ditetapkan Tuhan. Jadi itu satu faktor. Betul. Ada juga faktor gizi. Ada faktor kesalahan ibu Kalau dia tidak makan makanan yang bergizi, bisa-bisa anaknya tidak sehat. Itu semua faktor, ibu. Bagus. Ada faktor yang bisa mempengaruhi anak atau jiwa anak dari situasi kejiwaan yang dialami oleh ibu atau bapak pada saat pertemuan sperma itu. Saya mau beri gambaran. Kalau ibu mau masak makanan, itu rencananya untuk tamu agung. Dibuat baik-baik gak? Ada gak pengaruhnya ini kepada hasil makanan? Ada ya? Kalau jiwa ibu berkata, ini saya mau masak buat pembantu, atau saya mau masak, berpengaruh gak itu? Ini saya mau jahit buat suami saya yang saya sayangi. Ini saya mau jahit. Itu semua punya pengaruh. Jadi pada saat pembuatan, kondisi kejiwaan bisa mempengaruhi kepada apa yang dibuat. Ya kan? Nah, ketika seorang melakukan hubungan seks, kalau dia sangat takut, anaknya bisa jadi penakut. Itu pengaruhnya ke sana. Kalau dia berada dalam lingkungan keagamaan, anaknya juga bisa tumbuh, berkembang dalam lingkungan. Jadi itu punya pengaruh. Itu sebabnya dalam ajar. Jadi banyak faktor ini yang bisa menjadikan itu. Nah, akhlak juga begitu. Takhayyaru li nutafikum fa innal irqa dassas. Pilih-pilihlah tempat kamu meletakkan spermamu. Pilih-pilihlah calon istrimu, calon pasanganmu. Wanita juga jangan mau sembarang ini. Karena apa? Karena orang katakan sekarang DNA itu punya pengaruh. Bibit itu punya pengaruh. Ini orang baik, anaknya jadi baik. Pada umumnya begitu. Orang jahat, sifat. Jadi saya kira banyak faktor, Bu, yang itu ya. Oke. Baik, silahkan siapa lagi? Silahkan. Terima kasih atas kesempatannya. Saya ingin lebih jauh lagi tentang ayat yang dibacakan tadi Pak Ustaz. Inkulu nafsil lama alaiha khafid. Tiada satu jiwa pun tanpa penjaga. Saya ingin mengajukan pertanyaan, bagaimana manusia senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala? Terima kasih banyak, Pak Ustaz. Bagaimana manusia senantiasa dijaga oleh Allah? Ada manusia kalau dijaga dalam pengertian dicatat amalnya, kita sudah pernah jelaskan itu bagaimana malaikat-malaikat itu terus mencatat kalau itu. Dia dijaga. Nah, terkadang dia dibiarkan begitu aja tanpa dapat bimbingan. Baru turun tangan kalau dia terlalu jauh melanggar. Tapi ada juga yang dibimbing terus. Itu sebabnya Rasulullah berdoa, Allahumma la takilni ila nafsi tarfata ain. Jangan biarkan aku sendiri walau sekejap. Jadi kita selalu dituntun, dibimbing oleh Allah. Orang-orang yang baik, pembimbingnya adalah malaikat. Orang-orang yang jahat, yang membimbing dia adalah setan. Semakin baik Anda, semakin sering malaikat membimbing Anda. Begitu juga sebaliknya. Itu salah satu cara ya. Bimbingan Allah dan kebersamaan Allah. Sebabnya juga dikatakan innallaha ma'as sabirin, ya kan? Allah bersama di situ bukan hanya tahu tetapi juga membimbing, menolong dan sebagainya. Baik, yang siapa lagi masih ada? Memang benar, kondisi psikis atau psikologis orang tua, apa yang disajikan setiap hari, rezeki yang didapat, dan lingkungan sekitar sangat mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan anak. Di bagian ini pemirsa, lagi-lagi Allah mencoba meyakinkan orang-orang kafir tentang kedatangan hari kiamat. Mereka beranggapan apa yang disampaikan Al-Quran tentang hari kiamat adalah sebuah kebohongan. Kita simak bersama uraian Ustaz Quraish Shihab. Baik, saya kira kita bisa lanjutkan ya, kita punya bahasan. Falyandhurul insanu mimma khuliq. Baru dikatakan, khuliqa mimma indafik. Dia diciptakan dari air yang memancar. Menarik dulu. Allah tidak menyatakan saya ciptakan dia. Dia diciptakan. Hendaklah manusia memikirkan dari apa dia diciptakan. Seakan-akan Allah ingin berkata, tidak usah dulu pikirkan siapa yang menciptakan kamu. Kamu itu tercipta. Pikirkan saja apa bahan ciptaan kamu. Karena kalau kamu bisa menyadari itu, nanti pada akhirnya kamu tahu bahwa yang mencipta itu bukan dirimu, tetapi suatu yang maha kuasa. Ma'in air dafik. Kita semua sudah dewasa. Dafik itu memancar dengan sendirinya, bukan dipancarkan. Manusia sungguh lemah. Yang ada dalam dirinya dia tidak bisa tahan. Lihat. Dia mau tahan tidak bisa. Begitu kan sperma. Memancar dia. Kamu mau sombong, apa yang dalam dirimu aja kamu tidak bisa. Yakhruju min baini sulbi wat taraid. Air atau sperma itu keluar min baini di antara as-sulbi tulang punggung dan at-taraib tulang dada. Banyak ulama dulu berkata keluar dari tulang punggung lelaki dan tulang dada perempuan. Taraib itu tempat meletakkan kalung perempuan. Nah, tapi penafsiran ini ditolak oleh banyak ulama. Karena kalau seandainya dia menggambarkan dua air, air perempuan dan air lelaki, tentu dia tidak katakan yakhruju. Yakhruju itu menunjuk tunggal kan? Pasti dia katakan yakhrujani. Nah, dia juga pasti akan mengatakan yakhruju minas sulbi wa minat taraib. Dia katakan di sini keluar dari tulang dada lelaki dan dari tulang dada perempuan. Bukan begitu bunyi ayatnya. Dia katakan keluar di antara tulang dada dan tulang punggung. Memang menurut penelitian terakhir ini, cikal bakal itu yang aneh. Janin diperiksa, dia punya ginjal sudah di tempatnya, tetapi cikal bakal alat reproduksi dan perasanya itu berada di antara tulang dada dan tulang punggung, tulang dada ruas ke-10 dan ke-11 dan tulang punggungnya. Nah, sperma itu bermula bergeraknya antara tulang dada dan tulang punggung. Subhanallah. Nabi Muhammad tidak tahu itu kecuali apabila disampaikan pada Allah. Ah, pikirkanlah itu. Yakhruju min baini sulbi wat taraib. Kalau demikian tidak mungkin manusia ini yang menciptakan itu, pasti Tuhan yang menciptakannya. Nah, karena itu dinyatakannya innahu ala raj'ihi laqadir. Tadi saya katakan tidak usah dulu pikir siapa penciptanya. Pikirkan dulu bagaimana ciptaannya, Anda akan sampai kepada Tuhan. Begitu dia menemukan ini, terus Al-Quran tanpa menunjuk lagi kepada Tuhan, langsung dia katakan innahu, sesungguhnya dia. Dia itu siapa? Allah. Sudah ditemukan Allah. Innahu ala raj'ihi laqadir. Dia Allah untuk mengembalikannya hidup lagi setelah mati, maha kuasa. Sebenarnya lebih gampang menghidupkan yang sudah mati karena sudah ada bahannya, daripada menghidupkan sesuatu yang baru. Ya kan? Ini tadinya tidak ada, dia ada. Sekarang masih ada nih, sisa-sisa tulang belulangnya. Innahu ala raj'ihi laqadir. Kapan itu Tuhan menghidupkannya? Yauma tublas sarair. Pada hari diketahui semua rahasia. Kapan itu? Pada hari kiamat. Yauma tublas sarair, fama lahu min quwwatin wala nasir. Ketika itu, kalau sekarang dia masih merasa ada kekuatannya, buktinya masih ada orang yang membangkang perintah Tuhan, pada hari itu ma lahu min quwwatin wala nasir. Ketika itu tidak ada sedikit pun kekuatannya untuk membela diri, dan tidak ada juga siapapun yang bisa menolongnya. Famalahu min quwwatin wala nasir. Baru dia katakan was-sama'i dzatir raj' wal ardi dzatis sad innahu laqaulun fasl. Demi langit yang memiliki sesuatu yang bolak-balik kembali. Apa itu? Bisa jadi hujan, ya kan? Siklusnya ada. Bolak-balik kan dia itu. Di sungai, matahari, dia naik, di bawah awan, ini turun lagi jadi air. Itu was-sama'i dzatir raj' wal ardi dzatis sad, dan bumi yang memiliki belahan. Belahannya itu apa? Dia ditanam biji, membelah tanah. Demi itu, sebenarnya persis sama dengan kejadian manusia, ya. Air terpancar di tempatnya, di wadahnya lahir anak. Hujan tercurah masuk ke tanah, benih lahir manusia. Persis sama. Itu sebabnya Allah Subhanahu wa taala seringkali mempersamakan hari kebangkitan dengan kondisi hujan dan tanah yang gersang. Tanah gersang, tanah yang mati, itu bisa ada sesuatu yang hidup. Manusia yang mati, yang sudah ada di dalam tanah, kalau ini tiba masanya, dia akan hidup kembali, akan terjadi. Innahu laqaulun fasl wa ma huwa bil hazl. Sesungguhnya itu bisa jadi Al-Qur'an, bisa jadi apa yang diuraikan pada ayat-ayat yang lalu ini adalah kata putus. Kiamat itu tidak ada tawar-menawarnya. Jangan sampai dibatalkan Tuhan. Enggak, ini kata putus. Atau tuntunan Al-Qur'an ini kata putus, tidak ada tawar-menawar lagi. Innahu laqaulun fasl wa ma huwa bil hazl. Hazl itu pada mulanya artinya kurus atau tidak bermanfaat. Ini bukan sesuatu yang kurus dan tidak bermanfaat. Ini sesuatu yang sangat bermanfaat. Kalau kita artikan kepercayaan akan hari kemudian itu yang dimaksud dengan kata putus, mempercayai adanya hari kemudian itu sungguh bermanfaat dalam konteks memberikan nilai kepada makna hidup ini, memberikan nilai kepada amal-amal kita. Kalau kita katakan Al-Quran, maka itu kata putus sangat banyak manfaatnya. Kemudian innahum yakiduna kaida wa akidu kaida. Orang-orang kafir itu melakukan tipu daya, melakukan hal-hal untuk meruntuhkan ajaran agama ini. Tuhan berkata wa akidu kaida, saya juga punya tipu daya. Famahilil kafirin amhilhum ruwaida, berilah tangguh berkali-kali buat mereka. Amhilhum, tangguhkan secara keseluruhan mereka, tapi tidak lama. Ruwaida itu artinya sebentar, tangguhkan sebentar. Sebentar lagi akan ada pembalasannya. Kapan itu? Paling tidak pada hari kiamat. Dan hari kiamat itu sebentar loh, tidak lama lagi. Dibanding dengan usianya yang usia alam yang begini lama, hari kiamat sudah dekat. Ini yang dimaksud oleh surah kita ini. Mari kita diskusikan ayat-ayat kita. Bismillahirrahmanirrahim. Tema kejadian manusia ini ada kaitannya dengan ayat Allahu yusawwirukum fil arhami kaifa yasha. Sehingga banyak orang tidak puas atas ciptaannya. Dalam artian banyak orang tidak mau menerima ciptaannya sehingga mau merubah dirinya ke jenis lain. Katakanlah perempuan mau merubah dirinya sebagai laki-laki. Jadi barangkali Pak Ustaz bisa memberikan ini penjelasan bagaimana hukum daripada orang yang merubah kelamin itu. Terima kasih. Pada dasarnya begini, saya kira kita hendaknya menerima pilihan Tuhan buat diri kita. Kecuali kalau kelahiran itu menjadikan yang bersangkutan tidak dapat melaksanakan fungsi-fungsinya sebagai manusia. Ada orang yang memiliki sejak bawaannya perempuan, tetapi memiliki jenis. Kalau ini dinilai sebagai suatu penyakit, maka saya kira Allah memerintahkan untuk melakukan pengobatan. Tetapi kalau itu lahir bukan merupakan penyakit bawaan, tetapi lahir karena keinginan menganggap oh ini lebih bagus atau itu lebih bagus, ah itu yang tidak boleh. Hemat saya, itu juga sebabnya menurut hemat saya, seorang bisa saja melakukan perbaikan terhadap bentuk badannya kalau itu dinilai buruk dan mempengaruhi jiwanya. Boleh-boleh aja. Di zaman Nabi ada orang terpotong hidungnya. Mana nih? Nabi berkata, pakai hidung palsu, hidung yang dibuat dari satu bahan yang kemudian ternyata berbau, lantas disuruh ganti. Pada dasarnya, tidak ada halangan untuk mengubah sifat buruk menjadi sifat baik. Ya kan? Yang terlarang itu mengubah sifat baik jadi buruk. Tidak ada juga pada dasarnya, walaupun ada ulama yang melarang ya, ada ulama yang melarang dengan berbagai alasan, fitratallahi lati fataran nasa 'alaiha la tabdila li khalqillah, tidak ada pergantian terhadap ciptaan Allah. Itu dijadikan dasar, tapi sebenarnya itu berarti tidak ada pergantian terhadap ciptaan Allah, yakni manusia tidak bisa mengganti fitrah bawaannya, bukan bentuk badannya. Saya kira itu secara umum. Baik, yang kedua siapa? Oh, silakan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam uraian tadi Bapak menjelaskan bahwa Allah Maha Kuasa untuk menghidupkan, mengembalikan manusia kembali. Wahuwa yuhyi wa yumit. Ilustrasi ini mengingatkan kita pada paham reinkarnasi yang dianut oleh sebagian kaum ateis, di mana setelah kita meninggal kita akan terlahir kembali sebagai manusia-manusia baru. Yang ingin saya tanyakan, bagaimana hubungan antara paham reinkarnasi ini dengan ungkapan Allah dalam surat At-Tariq ini? Terima kasih. Iya, paham Islam tidak mengakui paham reinkarnasi, karena paham itu berkata bahwa pergantian itu, inkarnasi itu, penghidupan kembali dalam bentuk yang lain itu terjadi di dunia. Yang yuhyi wa yumit, dia menghidupkan di dunia, kemudian yang bersangkutan mati, kemudian menghidupkannya lagi sudah bukan di dunia, sudah di akhirat. Jadi di situ letak bedanya ya. Kita tidak faham adanya faham reinkarnasi itu. Saya kira itu sudah jelas. Kalau tidak ada yang bertanya lagi, saya kira kita bisa mengambil kesimpulan. Apa kesimpulannya ini surat At-Tariq? Yang pertama kita lihat, mungkin dia menggambarkan betapa kuasa Allah Subhanahu wa taala. Ya toh? Yang kedua, betapa lemah manusia ini. Lemah sekali manusia, tetapi saya ingin kaitkan bahwa dia baru menjadi kuat kalau dia mengaitkan dengan yang maha kuat. Kalau dia tidak kaitkan dirinya dengan yang maha kuat, dia akan terus lemah. Yang ketiga, bahwa setiap orang itu pasti akan dimintai pertanggungjawaban dan tidak bisa menyembunyikan sesuatu apapun yang dia rahasiakan. Yaumatu blas sarair. Tidak bisa, karena manusia tidak punya kekuatan. Yang keempat, kesimpulan yang dapat kita ambil, bahwa dalam hidup ini kita terkadang tertekan. Kita terkadang teraniaya. Jangan tergesa-gesa ingin krisis itu terangkat. Ada waktunya. Itu katanya, kalau Anda berdoa agar fajar terbit pada jam 1 malam, tidak mungkin. Segalanya ada waktunya. Karena itu, Rasul pun yang sudah tertekan dan tertindas, menghadapi sekian banyak godaan kaum musyrik, diperintahkan, mahilhum. Mahil itu, tangguhkan yang berulang-ulang. Jangan hanya berkata, oh kok sekali saya sudah tangguhkan. Tidak. Tangguhkan berulang-ulang. Wa alhi mahil itu artinya berulang-ulang. Amhil itu tangguhkan sekaligus. Amhilhum ruwaida. Kenapa? Karena innahum yakiduna kaida. Mereka berusaha melakukan tipu daya. Allah pun melakukan tipu dayanya. Mereka berusaha untuk mengalahkan kamu, wahai Muhammad, tapi Allah juga berusaha dengan caranya yang tersembunyi untuk memenangkan kamu. Ini saya kira kesimpulan yang dapat kita ambil dari surah At-Tariq ini. Baiklah, ibu-ibu, saudara-saudara, kita cukupkan sampai di sini. Insyaallah kita akan bahas dalam dalam episode yang akan datang surah yang lain, surah Sabbih Isma, ya. Insyaallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Harus kita sadari bersama bahwa manusia memiliki banyak kelemahan. Kelemahan tersebut bisa berubah menjadi kekuatan jika manusia mampu menyatukan hati dan menyerahkan semua urusan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sayang sekali pemirsa, hanya sampai di sini kebersamaan kita untuk kali ini. Sudah waktunya bagi saya Sandrina Malakiano untuk pamit dulu. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.